بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى atas nikmat-nikmat yang banyak yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Dan di antaranya nikmat istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu nikmat besar, mengingat bahwa keistiqamahan di atas sunnah, di atas jalan yang lurus, bukan sesuatu yang mudah. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang dapat selamat dari berbagai ujian dan cobaan yang menimpa masing-masing kita dan menimpa muslimin, bahkan lebih khusus menimpa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ta'lim kita pada kesempatan ini, ta'lim yang khusus, sebelumnya tidak direncanakan sebetulnya, tapi karena permintaan-permintaan dari ikhwah, maka kita jelaskan masalah yang menimpa dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di berbagai negeri, termasuk di negeri kita, yaitu tuduhan kepada sebagian syekh, sebagian ulama kita dengan tuduhan sahafiqah. Maka ta'lim kita pada kesempatan ini kita beri judul Benarkah Mereka Sahafiqah. Apa sebetulnya makna sahafiqah? Dalam fitnah yang baru ini kita menjadi kenal istilah itu, atau istilah itu menjadi populer. Kata sahafiqah adalah bentuk jamak dari kata su'fuq. Su'fuq itu artinya alladhi la mala lahu wa kadzalika kullu man laysa lahu ra'su mal. Orang yang tidak punya harta atau orang yang tidak punya modal. Di kamus yang lain disebut, kemudian dia masuk ke pasar memaksakan diri ketika ingin sesuatu. Ini asal makna kata su'fuq. Namun kata ini kemudian pernah dipakai dalam suatu hadis atau suatu riwayat dari Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau mengatakan ma ja'aka an ashabi Muhammadin fakhudhu wa da' ma yaqulu haula'i as-sa'afiqah. Apa yang datang dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, ambil yang datang dari mereka. Wada' ma yaqulu haula'i as-sa'afiqah. dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh mereka para su'fuq atau su'afiqah. Kenapa begitu? Arada anna haula laysa indahum fiqhun. Beliau maksudkan bahwa mereka itu orang-orang yang tidak punya fikih, tidak punya pemahaman agama yang benar, wala ilma, dan tidak punya ilmu, bimanzilati ulaika tujjar alladzina laysa lahum ru'usu amwal. Ibarat mereka para pedagang yang mereka itu tidak punya modal. Ini salah satu riwayat dari atau asar dari para ulama tentang kata as-sa'afiqah. Jadi ketika itu dipakai untuk menjuluki orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak punya fikih, tapi bicara dalam bab agama. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, kata ini kemudian muncul di masa-masa ini dan disematkan kepada orang-orang tertentu, yang ternyata orang-orang tertentu itu adalah bukan orang biasa, tapi mereka adalah para syekh, ya, dan telah mendapat tazkiyah dari para ulama-ulama besar seperti Syekh Abdullah bin Salfiq, Syekh Arafat Al-Muhammadi, Syekh Abdul Wahid, Syekh Abdul Ilah, dan teman-teman mereka ini. Nah, mereka ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Hadi dengan sebutan su'afiqah. Nah, sebutan seperti ini yang ternyata sudah sekian waktu berjalan, akhirnya kan membuat gaduh di tengah dakwah salafiyah. Alhamdulillah kalau antum di sini tidak gaduh, ya, tentrem ayem, alhamdulillah. Tapi kegaduhan ini dirasakan di berbagai negara, ya. Di Madinah sendiri, Saudi Arabia, terutama di Madinah, mungkin juga di Riyadh, mungkin juga di Jeddah, mungkin di tempat-tempat yang lain, di Jazan juga yang sangat merasakannya. Kemudian di negara-negara Arab berikutnya sana, mungkin terutama di atau Afrika, Maroko, Jazair, Libya, Tunisia, bahkan di negara-negara seperti Eropa, Amerika, Belanda, ya, bahkan juga di Albania, Sudan. Jadi di negara-negara tersebut komunitas salafiyin menjadi bingung. Kenapa bingung? Mereka ini kan para syekh yang selama ini mengisi daurah, ya, di mana-mana, termasuk di Indonesia, ya kan? Selama ini pelajaran dengan telepon, teleling, ya, mendengar ceramah, misalnya Syekh Abdullah Salfiq, beliau di sana kota Hafr Batin, Saudi Arabia, kita mendengar di sini dengan sekelompok tulabul ilm, pelajaran rutin pakai telepon. Nah, sekarang zaman ini kan marak seperti itu, karena dengan itu biaya lebih murah dan ilmu bisa sampai dari tempat-tempat tersebut ke daerah yang luas. Nah, ketika muncul julukan-julukan itu dari Syekh Muhammad bin Hadi kepada para syekh tersebut, akhirnya terjadi kegaduhan. Terus bagaimana ini? Ya, kita masih boleh belajar sama mereka-mereka apa tidak? Bagaimana baca buku atau makalah-makalah mereka? Pelajaran dilanjutkan apa tidak? Nah, akhirnya terjadi kekacauan seperti itu, sampai terjadi pro dan kontra akhirnya. Terjadi pro dan kontra, sehingga terjadi pula wala dan bara. Bahkan di Madinah, ya, di Madinah ini efek daripada apa julukan-julukan seperti itu yang sesungguhnya tidak tepat. Saya gambarkan di sini beberapa apa efek buruk yang terjadi karenanya, ya, yaitu munculnya sikap-sikap fanatik, terutama dari pengikut Syekh Muhammad, sehingga tidak mau belajar dengan Syekh yang lain. Bukan lagi tidak mau belajar dengan Syekh-Syekh yang tadi, sampai pelajaran Syekh Abdullah Bukhari pun tidak mau datang. Ya, sehingga cuaca di Madinah, cuaca talabul ilm itu sudah membuat kita gelisah. Ya, padahal mestinya kan kita datang ke Madinah, kalau seperti dulu, ya, milih mau belajar sama siapa di masjid ini, di masjid itu, berkunjung ke syekh ini, ke syekh itu. Tapi setelah ini menjadi bingung, ini gimana? Bahkan kita sudah merasa khawatir, khawatirnya takut disikapi dengan mereka, ya, dicurigai dan seterusnya. Walhasil sampai sebagian mereka yang fanatik dengan Syekh Muhammad, dan ini cukup banyak ketika itu, tidak mau lagi belajar dengan Syekh Al-Bukhari, Syekh Ubaid, ya. Jadi rupanya merembet bukan hanya ke Syekh-Syekh tadi, tapi guru-guru mereka pun akhirnya mendapat getah dari fitnah ini. Lebih buruk lagi, sampai ada pembuatan jadwal-jadwal pengajian baru yang diadu, kalau bahasa kita, ya, dengan jadwal Syekh Al-Bukhari atau Syekh Ubaid, yang tadinya tidak ada jadwal ta'lim Syekh Muhammad itu. Tapi dengan ini akhirnya muncul jadwal-jadwal baru yang disamakan waktunya. Ya, ini kan jadi kayak kita di Indonesia ini jadinya, ya. Ada orang-orang yang modelnya seperti itu. Kemudian yang juga bikin semakin menyedihkan, akhirnya ada imtihan. Ya, imtihan itu artinya ujian. Maksudnya apa? Antara satu orang dengan yang lain saling menguji. Kamu gimana pendapatmu dengan Syekh Muhammad yang mengatakan begini-begini? Kamu terhadap Syekh Arafat gimana? Nah, sudah mulai begitu. Akhirnya betul-betul menyedihkan. Ya. Akhirnya orang mau belajar jadi bingung dan gelisah. Bahkan mungkin akhirnya malas belajar kalau seperti itu caranya. Padahal semuanya ini tuduhan-tuduhan yang insyaallah nanti kita akan jelaskan, tidak ada dasarnya, hanya vonis-vonis saja. Bahkan sebagian syekh bercerita, di sebagian tempat, bukan lagi antara thullabul ilm, antara keluarga bisa putus silaturahminya gara-gara ini. Terutama di Jizan, ya, di sana banyak orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Hadi karena beliau kan asalnya dari sana. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan juga termasuk efek buruk yang diakibatkan karenanya adalah berbagai khilaf yang terjadi di negeri lain dengan adanya ini, akhirnya apa? Akhirnya menjadi semakin parah. Khilaf di masing-masing negara yang itu ada, akhirnya gara-gara fitnah ini menjadi semakin parah. Contohnya di Indonesia, ya, sebelumnya ada fitnah komando, ya kan, sudah diupayakan redam dengan upaya soleh, tapi pihak-pihak tertentu mengangkat masalah ini. Ya, oh mereka sahafiqah, orang-orang jahil, enggak tahu, intinya kan begitu. Dengan bahasa sahafiqah, kalau kita terjemahkan oh, orang bodoh, orang enggak ngerti agama. Padahal siapa mereka? Itu yang kita undang daurah kita. Loh, apa artinya sulh? Ya kan? Katanya sulh tapi guru kita dibegitukan. Ya, habis itu kita enggak boleh ngomong. Terus gimana? Nah, ini yang tadi saya maksud, akhirnya khilaf di suatu negeri menjadi semakin parah ketika tambah fitnah ini. Contoh yang lain di Aljazair, sama di Aljazair juga begitu. Ada khilaf di antara beberapa syekh di sana. Muncul fitnah ini tambah rumit lagi. Yang tadinya Syekh Rabi sudah mengatakan sudah kalian berkumpul, kalian apa? Bermusyawarah, kalian bersatu, nasihat-nasihat. Ternyata dari pihak lain mengatakan dari teleponnya, jangan mau kumpul, jangan mau damai dengan mereka, mereka gak akan tarajuk. Akhirnya semakin rumit. Nah, ini semua akibat daripada fitnah ini, ya, julukan-julukan sa'afiqah, ya, dan sejenisnya, yang membuat kondisi salafiyin semakin runyam ketika di daerah mereka ada suatu khilaf. Yang tadinya tentrem juga jadi ribut. Ikhwan fillah rahimakumullah, beberapa ucapan Syekh Muhammad bin Hadi, semoga Allah memberi hidayah kepada beliau sehingga kembali kepada jalan yang hak. Dan beliau sebetulnya ya guru-guru kita, ya kan? Tapi ketika kita melihat beliau salah, ya kita enggak bisa membela suatu kesalahan. Ya, kita tetap harus membantah kesalahan. Makanya kenapa masyayikh akhirnya menjelaskan dan para asatidah pun sekarang menjelaskan, sebabnya karena setelah berjalan sekian lama dan diupayakan berbagai upaya ternyata tidak membuahkan hasil dan tetap pada penyematan julukan-julukan tersebut, akhirnya Syekh Rabi mengatakan yajibu alaihim an yaqifu diddal batil diddal zulm, wajib mereka, yakni ya termasuk kita-kita semua, wajib menghadapi kebatilan, wajib menghadapi kezaliman. Jangan dibiarkan. Kenapa? Karena ini sudah dampaknya seperti yang tadi saya katakan. Ya. Ahlus sunnah salafiyin di mana-mana akhirnya gaduh, ribut, saling seperti tadi. Ya. Permusuhan antara salafiyin. Dan yang senang siapa kalau begitu? Ya. Kalau dengan ahli bid'ah memang sudah sewajarnya kita barok dengan ahli bid'ah. Tapi ini salafiyin semuanya melemahkan dakwah ahlus sunnah. Maka dari itu Syekh Rabi mengatakan ini enggak bisa dibiarkan. Wajib ya kita atau antum melawan hal yang batil dan kedzaliman. Allah berfirman in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Ini jawaban beliau ketika ditanya oleh ikhwan kita dari Tunisia. Ketika mereka menghadapi problem di negeri mereka, ada orang-orang yang fanatik terhadap Syekh Muhammad seperti itu. Nah, kita juga yang dari Indonesia juga seperti itu. Ya, dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu, ya, kesempatan berkunjung ke rumah Syarabi. Kebetulan di antara mereka saya sendiri dan Ustaz Muhammad, ya seperti biasa saya bertanya tentang kondisi dakwah, bagaimana dakwah. Dan kita jawab dakwah seperti ini, dan di pihak lain mereka bicara tentang sa'afiqah. Ya, maka Syekh kemudian mengatakan mereka yang disebut dengan sa'afiqah, mereka orang-orang yang terzalimi. Ya, mereka orang-orang yang terzalimi. Sa'afiq artinya jahil. Padahal mereka sebagiannya seorang doktor, sebagiannya seorang dosen, sebagiannya orang yang punya dakwah. Orang-orang yang lama dalam dakwah ini punya andil besar dalam dakwah. Gimana dikatakan sa'afiq? Kemudian rombongan ya bertanya kepada Syekh, ya Syekh, yakni karena mereka di Indonesia ini di channel-channel Telegram mereka, di grup-grup WA mereka, bahkan sebagiannya di ceramah sudah menyebut-nyebut begitu kepada syekh-syekh kita, hal lana an nudafi an masyayikhina haula, bolehkah kami membela guru-guru kami tersebut? Beliau mengatakan na'am bil hikmah, iya boleh, bela dengan hikmah. Katakan kepada mereka, hatu burhanakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan bukti-bukti kalian. Kalau kalian orang-orang yang jujur. Alladzi ta'ana fihim ma 'indahu wala dalil. Kata beliau, orang-orang yang mencela para syekh tersebut tidak punya satu dalil pun. Tidak punya bukti sama sekali dalam menfonis para syekh tersebut. Alladzi ta'ana fihim ananaqashtuhu wa qara'tu kalamah. Saya sudah diskusi dengan yang mencela mereka, para syekh itu. Saya sudah baca ucapan-ucapannya. Ma indahu wala dharrah minal adillah. Mereka tidak punya walaupun satu dharrah, satu sebut kecil atau satu biji kecil, enggak punya. Enggak ada dalilnya, enggak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Haula'i madlumun, mereka itu orang-orang yang terzalimi. Begitu kata Syekh ketika itu. Maka dari itu asatidzah mulai bicara. Alhamdulillah sudah banyak penjelasan dan audio para asatidzah telah tersebar ya dalam menjelaskan masalah ini. Sebelumnya menahan diri ya dan pihak lain terus dengan berbagai sarana yang ada, terutama media-media sosial mereka, bicara terus. Maka sekarang setelah ini tidak bisa dibiarkan. Ya, harus dijelaskan biar orang-orang paham, biar orang-orang mengerti, biar yang selama ini menganggap asatidzah tidak punya hujjah, biar mengerti bahwa sesungguhnya asatidzah mengerti masalah ini. Dan hanya karena mereka menunggu bimbingan para masyayikh baru mereka menjelaskan. Ya, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para syekh kita hafizahumullah, terutama Syekh Rabi' hafizahullah dan Syekh Ubaid, begitu pula Syekh Al-Bukhari hafizahumullah jami'an. Ikhwan fi din rahimakumullah, awal mula kita mulai membaca adanya hal yang tidak beres ya. Adanya hal yang membingungkan ini adalah ketika Syekh Muhammad mulai bicara terhadap Syekh Arafat. Tiba-tiba Syekh Muhammad ketika ditanya tentang beberapa syekh dalam acara yang mau diadakan, sebuah daurah, dia mengatakan kalau Arafat syar. Arafat syar, kata beliau. Kaget orang-orang. Syekh Arafat syar apanya? Syar itu kan artinya buruk, ya kan? Atau jahat. Begitu. Ini kok kata-kata yang sangat berat diucapkan terhadap seorang syekh yang selama ini dikenal apa? Dikenal sebagai pembela sunnah. Dalam berbagai fitnah beliau membela sunnah, fitnah hajuri. Sekian banyak tulisan-tulisan beliau membantah penyimpangan-penyimpangan hajuri. Ya. Dalam fitnah Muhammad al-Imam, makalah-makalah beliau, bahkan suatu buku membantah Muhammad al-Imam yang menyimpang. Begitu pula dalam fitnah Houthi yang mendukung bagaimana jihad melawan Syiah Houthi. Juga pelajaran-pelajaran beliau di berbagai negeri. Kemudian tazkiyah para ulama terhadap beliau. Kok tiba-tiba Syekh Muhammad lain sendiri? mengatakan Syekh Arafat syar. Terus bagaimana dengan kita ini? Ada apa sungguhnya? Kita biasa membaca buku beliau, biasa membaca makalah beliau, mengambil faedah dari bantahan-bantahan beliau kepada Hajuri. Kenapa dibilang syar? Nah, membuat gaduh. Karena zaman sekarang ini zaman informasi yang begitu cepat, jadi dalam waktu bukan hari, ya sekian menit langsung itu kemana-mana berita. Syekh Muhammad setelah sholat ditanya, ternyata mengatakan begini, langsung terbar kemana-mana. Kita hanya heran-heran, kenapa? Ada apa? Ya, apa sesungguhnya yang terjadi pada Syekh Arafat kok sampai dibilang seperti itu? Kita hanya mencoba tanya. Kepada Syekh yang pernah kita tanya juga, mereka juga enggak menjelaskan apa sebabnya, kenapa. Ternyata Syekh Muhammadnya sendiri enggak bisa menjelaskan. Nah, ini yang jadi masalah. Didatangi oleh Syekh Arafat sendiri, ya Syekh, ana ibnuk. Saya ini anak antum. Seandainya antum injek saya, silakan nasihati saya kalau saya memang salah. Ya. Tunjukkan apa salah saya dan saya mau bertobat. Oh tidak. Nah, kamu seperti anak saya dan seterusnya. Ya, ini bahasa-bahasa seperti itu. Tapi tidak menyebutkan dalil, bukti, ya, alasan kenapa bilang seperti itu. Akhirnya waktu berjalan dalam kondisi membingungkan. Oleh karena itu, akhirnya bukannya semakin reda kondisi ini, tapi semakin parah. Semakin banyak ceramah-ceramah beliau mulai menyebut so'afiqah, so'afiqah, so'afiqah. Siapa yang dimaksud ini? Siapa lagi? Hati-hati dari so'afiqah. Nah, ini ada beberapa ucapan beliau, saya kutipkan di sini. Ya, sesungguhnya sangat banyak ya, tapi sebagian saja. Beliau menyebut tadi so'afiqah yang maknanya seperti tadi. Yang kedua, beliau mengatakan haula, atau yang semakna dengan itu, kutipannya di sini, mulhaquna bi ahli al-ahwa. Mereka itu tergabung ya, atau bisa digabungkan dengan ahli bid'ah. Wah, luar biasa. Ya. Enggak sembarangan ini vonis seperti ini. Wala'alla ba'dahum qad indassa fi ahli sunnah. Mungkin sebagian mereka itu telah menyusup di tengah-tengah ahli sunnah. Nah, yakni ucapan yang sangat mengerikan. Terus siapa hakikatnya mereka? Kalau menyusup di kalangan ahli sunnah, ini siapa? Ini Syi'i atau Khariji? Orang Syiah atau orang Khawarij atau orang apa kok menyusup di tengah ahli sunnah untuk apa? Jadi kata-kata yang membuat kita ini semakin bingung dan semakin penasaran, ada apa dan siapa mereka itu? Dikatakan lagi, fa innahum walladzi la ilaha illahu syarrun 'alal muslimina wa ahli sunnah 'amatan fi kulli makan. Demi Allah, mereka itu lebih buruk, atau mereka itu keburukan terhadap kaum muslimin, kejahatan bagi kaum muslimin. Jahat terhadap kaum muslimin dan ahlu sunnah di semua tempat. Dikatakan lagi oleh beliau, yatadhaharuna bi annahum ma'al akabir. Mereka menampakkan saja sepertinya bersama ulama besar, wasyuyuh, bersama para syekh, wahum kadzabun, kadzabuna wallahi kadzabun. Padahal mereka itu para pendusta, pendusta. Ta'anun fil ulama, justru mencacat para ulama. Yata'anuna fihim wa yalmizunahum fi majalisihim al-khassah. Mencacat ulama, menyindir-nyindir ulama di majelis-majelis khususnya mereka. Nah, bisa kita bayangkan ini siapa? Ya, kok vonis-vonis beliau begitu mengerikan seperti ini? Apakah mereka itu ahli bid'ah betulan? Mana bid'ahnya? Bid'ahnya apa atau bagaimana? Ya, lama-lama dari awalnya beliau tidak menyebut nama-nama, hanya beberapa nama, semakin hari semakin tersebut nama-nama itu. Ya, lebih-lebih ketika beliau sudah mengeluarkan satu ceramahnya yang diberi judul apa? Ana li Muhammad bin Hadi an yakhruja min sumatihi wa yukhrija syai'an min kinanatihi. Datang waktunya Muhammad bin Hadi untuk bicara setelah diamnya dan mengeluarkan sebagian dari apa yang ada di sarung anak panahnya. Nah, itu judulnya begitu. Ya, padahal selama ini enggak pernah diam, terus bicara. Ya. Nah, disayangkan ternyata di ceramah itu kata-kata yang ya kita enggak menyangka kalau Syekh Muhammad sampai ngomong seperti itu. Ya. Ngomong seperti itu. Betul-betul enggak menyangka kita, ya. Yang kita kenal dulu enggak sampai seperti itu. Tapi di situ mulai nyebut nama-nama. Ya, kalau tadi Syekh Arafat, muncul Syekh Abdullah bin Salfiq, dituduh pendusta, ya tidak beradab. Ya. Kemudian muncul juga nama Syekh Abdul Wahid. Sebelumnya juga muncul Abdul Ilah, Syekh Abdul Ilah, Bandar Al-Khaibari, nama-nama. Ya, Abdul Mu'ti dan lain-lain dari para syekh yang mereka itu selama ini dikenal sebagai masyayikh Ahlus Sunnah yang dan mereka dosen-dosen juga, bukan anak SMP, anak SMA, mereka itu sudah dosen-dosen. Ya, dan mereka itu banyak menjadi para dai di Kementerian Agama di Saudi Arabia. Ya, punya tugas kalau haji, kalau apa musim-musim banyak pengunjung, ya, musim ramai ke Madinah, Mekah. Mereka itu orang-orang yang bertugas seperti itu dari pemerintah resmi. Tapi kok dijuluki dengan julukan-julukan seperti itu? Bahkan yang bukan mereka, kalau Syekh dibilang seperti itu, yang selain mereka, ini julukan-julukan yang tidak pantas, ya. Ala kulli hal, ada yang dibilang akhir dan lain-lain, itu yang sudah enggak pantas lah disebut. Kemudian, nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, semua mereka yang tadi kita sebutkan itu selama ini manhajnya benar, Ahlus Sunnah, Salafi, para dai, para masyayikh, difonis seperti itu dengan kata-kata yang seperti itu. Nah, membuat umat semakin bingung. Tadi yang kita katakan, yang bingung bukan hanya yang di Madinah, ya, yang bingung yang dengar ceramah ini di mana-mana, ya kan, disiarkan live, disiarkan melalui streaming-streaming, audionya disebar kemana-mana. Akhirnya yang senang siapa? Oh, yang senang orang-orang yang memusuhi para ulama Ahlus Sunnah dan para dai Ahlus Sunnah. Ya. Itu kalau bahasa kurang lebihnya, ya, mereka sudah dibantah oleh syekhnya sendiri, kan gitu. Nah, padahal apa sebabnya? Mana buktinya? Kesalahannya apa? Tidak juga disebutkan. Kalau mereka itu ahli bid'ah atau telah melakukan bid'ah, apa bid'ahnya yang dilakukan? Salah seorang dari orang yang fanatik dengan Syekh Muhammad mengatakan, sudah, yang penting antum nulis saja, saya bertobat, ini, nanti kan sudah beres urusannya. Bilang ke Syekh Arafat begitu, loh, saya ini mau tobat, ya, bukan saya gak mau tobat, coba tunjukkan dulu salahnya apa. Kalau saya belum diberitahu salahnya, tobat mau tobat dari apa? Kan bingung jadinya, kan. Nah, jadi sudah sampai seperti itu. Jadi masa ini bingung, ya, disuruh tidak jadi sahafiqah, ibaratnya disuruh taubat, tapi nggak tahu mau taubat dari apa, kan jadi bingung, ya kan. Nah, kondisi semakin buruk akhirnya, terus seperti itu, ya. Kalau ternyata mereka bukan mubtadi dan mereka masih dalam jalan sunnah salafiyah, kenapa disikapi begitu keras sampai kata-kata seperti tadi? digabungkan dengan ahli bid'ah. Waduh, berat sekali. Ya. Nah, ini menjadi kegelisahan di tengah salafiyin. Yang lebih memperburuk suasana dan semakin membuat heran orang-orang adalah di sisi lain Syekh Muhammad justru dekat dengan orang-orang yang bermasalah. Ya. Seperti Usamah Ataya Al-Utaibi. Dia seorang yang dulu dianggap sebagai syekh juga, ya. Dianggap begitu. Tapi ternyata orangnya betul-betul tidak pantas sebagai syekh karena yakni fatwa-fatwa yang serampangan. Lebih-lebih lagi ketika itu di konflik-konflik Libya, ketika zaman-zaman perang setelah apa matinya Gaddafi itu. Wah, itu kan zaman-zaman mengerikan. Sebagian ikhwah kita salafiyin banyak yang meninggal juga karena fitnah, sudah ribut ya kan, kacau negara. Nah, orang seperti ini berani fatwa di ranah seperti itu. Akhirnya disampaikan kepada Masyaikh tentang perilakunya yang macam-macam. Maka seperti Syekh Ubaid akhirnya memperingatkan umat dari dia, jangan mengikuti fatwanya dia, intinya begitu. Ya. Dan dia bukan syekh, dia syekh jadi-jadian kalau bahasa kita ya. Termasuk yang faj'ah. Min syuyukh faj'ah. Tiba-tiba jadi syekh. Ya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, orang seperti ini yang sekarang naudzubillah semakin rusak ini. Tapi dia tetap dekat dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Dia tetap menampung orang seperti ini. Apalagi yang belum sampai tingkatan dia, ya. Yang lain dari syekh-syekh yang banyak masalah membuat gaduh di tengah dakwah salafiyah, yang diantaranya juga misalnya Ahmad Bazmul, ya, Ahmad, ya, bukan Muhammad tapi Ahmad. Nah, ini juga sama yang Syekh Ubaid bilang, ini termasuk syuyuh baj'ah. Syekh tadi jadi-jadian kalau bahasa kita tadi. Tiba-tiba jadi syekh, sebelumnya enggak didengar. Kok tiba-tiba sekarang jadi syekh dan berani fatwa pada masalah-masalah besar. Bisa mengakibatkan dima'ul muslimin, naudzubillah, bisa kacau ya kan. Nah, akhirnya intinya orang-orang tadi kalau Syekh Ubaid sudah, kalian enggak usah dakwah. Saya enggak mengatakan kamu mubtadi, kamu hizbi, kamu jahmi atau kamu ikhwani, itu enggak sampai seperti itu ketika itu ya terhadap Ahmad Mazum. Cuma sudah, intinya jangan masuk ke ranah ini. Bidangnya lain dia. Nah, itu yang dimaksudkan ketika itu. Tapi ternyata orang-orang ini terhadap dengan Syekh Muhammad malah dekat. Akhirnya kan bingung. Terhadap syekh tadi yang seperti kita sebutkan, Syekh Abdullah bin Solfiq, Syekh Arafat, yang seperti itu, malah ucapannya luar biasa seperti ini. Tapi terhadap orang-orang ini malah dekat. Akhirnya masyayikh tidak bisa membiarkan kondisi seperti ini. Berbagai upaya telah ditempuh, termasuk Syekh Rabi' Afidullah. Masyayikh di Madinah tidak kurang-kurangnya. Ya, baik Syekh Rabi', Syekh Ubaid dan Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahumullah, mereka berusaha untuk memadamkan ini dan untuk dengan baik-baik berbicara dengan Syekh Muhammad. Di salah satu keadaan Syekh Muhammad diminta untuk datang, diminta untuk membuktikan ucapannya itu. Sekarang kondisi sudah seperti ini, mana buktinya? Ya. Ternyata untuk mengeluarkan bukti-bukti itu sulit, ya, nggak keluar-keluar. Sampai ketika akhirnya disampaikan kepada Syekh Rabi, ya, dibaca oleh Syekh Rabi. Tapi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada yang bisa dijadikan hujjah untuk menfonis mereka itu. Tidak ada satupun yang bisa dijadikan hujjah untuk memfonis para syekh dengan fonis sa'afiqah. Beliau mengatakan apa? Di antara yang beliau jawab kepada mereka yang datang. Jadi Syekh Rabi' itu subhanallah dengan kondisi beliau, ya. Dengan kondisi beliau yang sakit seperti itu. ya, sudah berbaring di tempat tidur, secara fisik seperti itu. Tapi beliau, ya kalau saya ibaratkan kayak ya komandan perang beliau. Tapi walaupun dalam kondisi sakit, dia tetap ya mengikuti berbagai muskilah ini. Jadi teringat siapa? Abu Ubaidah, ya. Abu Ubaidah memandu perang sambil sakit dia. Tapi jadi komandan perang dia. Nah, Syarbid di tempat tidur sudah. Tapi orang-orang datang kepada beliau dari berbagai negara. Ya. Dari tadi misalnya Tunis datang. Saya tanya gimana kondisi dakwah di sana. Kondisi ditanya disebutkan ini masuk ke ini. Terjadi, ternyata di Tunis juga jadi ribut gara-gara ini. Bertanya kepada Syekh. Datang lagi dari Maroko. Jadi hampir bisa dikatakan tiap hari ya ada tamu. Tamu dari luar negeri. Ya, luar biasa. Kita mungkin enggak sanggup ya. Kita ini yang masih muda-muda mungkin enggak sanggup. Tiap hari datang nunggu di pintu. Ya. Kalau enggak dibatasi atau enggak disarankan datang ba'dal maghrib misalnya atau ba'dal isya, barangkali setiap saat pintu rumahnya itu penuh dengan orang mau ketemu. Allah alam, tapi biasanya sekarang ba'dal isya tiap hari ada orang yang datang. Dalam kondisi umurnya berapa? Sekarang hampir 90 mungkin. Hampir 90. Ini bekas operasi yang waktu itu belum betul-betul sembuh sehingga berbaring di tempat tidur. Ya, datang lagi tiap hari dan dari berbagai negara itu mengeluhkan masalah ini. Ya. Akhirnya setelah sekian proses Syekh Rabi dengan Syekh Muhammad, kesimpulan Syekh Rabi begitu. Saya baca dari awal sampai terakhir. Saya baca harfan-harfan, huruf demi huruf. Ternyata tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu bukti pun yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, untuk menfonis mereka dengan fonis-fonis tersebut. Itu kesimpulan Syekh. Syarabi bukan orang kayak kita, ya, yang mungkin membacanya malas, ya, mungkin apa, membacanya sambil ngantuk, bukan. Syarabi beliau orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya tentang bab itu, luar biasa orang. Beliau ketika mau mengeluarkan suatu vonis, apalagi bab terkait dengan harga diri seorang muslim, beliau enggak sembarangan. Bisa kita lihat bagaimana beliau terhadap orang-orang yang jelas ahli bid'ah. Sayyid Qutb, Hasan al-Banna misalnya. Ya, Abu Al-A'la al-Maududi. Dan berbagai kitab beliau yang membantah orang-orang yang menyimpang, bisa dibuktikan mana yang apa Syekh membuat kedustaan. Semuanya bukti-bukti yang otentik, ya, dari buku-buku dinukil dengan begitu teliti. Itu terhadap ahli bid'ah. Nah, bagaimana sekarang mau menghukumi ahlu sunnah? Masa mau sembarangan? Bukan sekedar ahlu sunnah, mereka ini syekh, para syekh, dosen-dosen di Jami'ah Islamiyah. Mau dihukumi sebagai su'fuk, kemudian apa? Tidak ada bukti, atau beliau mempelajarinya hanya sekilas-sekilas saja? Enggak mungkin. Makanya beliau katakan, saya baca harfan-harfan, satu huruf demi satu huruf. Dan jangan dikatakan, oh saya sudah sepuh, sudah enggak bisa baca. Sebagian lagi mulai mengatakan, oh saya sakit, sudah tua. Nah, apa maksudnya sakit dan sudah tua itu? Maksudnya sudah pikun begitu maunya kalian. Ingatan saya dengan ingatan kita bisa lebih kuat beliau. Ya. Karena nyatanya yang datang kepada beliau akan melihat dengan jelas kekuatan hafalan beliau dan kecerdasan serta kesadaran, betul-betul menyadari. Ya, bukan ngantuk, bukan enggak sadar atau setengah sadar, tidak. Dari berbagai yang datang kepada beliau, sampai ada tanya bab hadis, bab rijalul hadis, sampai diskusi dalam bab itu, bayangkan. Kita enggak mampu seperti itu. Ya. Dalam kondisi seperti itu, subhanallah. Ya, kita sendiri yang dari Indonesia waktu itu juga melihat yang sama. Ya, ketika kita menjawab itu langsung ada kata-kata tertentu langsung dipegang itu kata-kata itu dan ditanyakan, dikejar begitu. Kenapa begini? Kenapa begini? Masa orang seperti itu dibilang oh sudah sepuh, sudah mulai yakni arah mereka itu ini sudah pikun, maunya begitu atau sudah mengarah ke sana. Ada orang-orang yang seperti itu inginnya. Nah, kembali kepada Syekh Rabi'ah Fidallah, beliau betul-betul mempelajari masalah ini dan kesimpulannya tadi saya katakan ya, dan setelah saya bacakan bahwa ana naqashtuhu wa qara'tu kalamah, saya sudah dialog dengannya ya yang mencela para ulama tersebut dan saya sudah baca ma indahu wala dzarrah minal adillah, dia enggak punya walaupun satu dzarrah, satu biji kecil pun enggak ada dasarnya. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Ini adalah vonis-vonis yang zalim. Ya, ini adalah vonis-vonis yang zalim, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hanya membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Bagaimana perpecahannya? Mana? Tadi sudah kita katakan, ya. Apalagi di Madinah tadi. Oh, betul-betul sesak, ya. Dada kita ini ibaratnya begitu. Mau taklim saja akhirnya aduh gimana ini, gak seperti dulu lagi ketika fitnah ini terjadi. Begitu pula Syekh Ubaid hafizallah, dia ketika mendengar Syekh Arafat dibilang syar, segera Syekh Ubaid membantah. Syekh Arafat sangat dekat dengan Syekh Ubaid, bagaimana kok dikatakan syar, ya apa dasarnya? Makanya Syekh Ubaid ketika itu langsung membantah, ya, mengeluarkan suatu audio. Dia mengatakan, "Fainal akh Arafat bin Hasan al-Muhammadi min al-Yaman min abna'ina." Saudara Arafat bin Hasan al-Muhammadi dari Yaman itu termasuk putra-putra kami. "Alladzina 'arafna minhumul wala' at-tam lis-sunnah." Kami tahu dia termasuk orang punya loyalitas yang penuh terhadap sunnah dan ahlu sunnah secara umum dan ahlu sunnah di negeri ini secara khusus. Wa man idda'a alaihi ghairu dzalik fa inni utalibuhu bid dalil. Kalau ada yang menfonis dengan fonis-fonis lain tidak mengatakan seperti yang beliau katakan Syekh Ubaid, fa inni utalibuhu bid dalil, saya minta apa buktinya? Alladzi la yaqbalu at-ta'wil, dalil yang tidak bisa di tafsir-tafsirkan lagi, dalil yang jelas. Kenapa? Kita ini bicara tentang ulama atau tentang anggap dia tidak dianggap ulama oleh mereka ya, tapi seorang talibul ilm anggap seperti itu. Tapi dia seorang yang punya dakwah dan dia seorang syekh tentunya. Nah, kita menganggap begitu. Ya. Yang punya peran besar dalam dakwah Ahlussunnah di masa ini. Makanya kalau mau diponis begitu, mana dalilnya? Dalil yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak dalil yang bisa dibelak-belokkan maksudnya apa. Wa illa kalau tidak bisa mendatangkan bukti, dan sudah mungkin setahun lebih, mana buktinya? Enggak ada. Fa inni wa illa adattuhu minal mutahajjimin alladzina yaquluna bila ilm. Maka saya menilai dia yang mencacat beliau termasuk orang-orang yang secara serampangan mencacat tanpa ilmu, bicara tanpa bukti, tanpa ilmu. Ya. Jazakallahu khair, sehingga ini membuat paling tidaknya ketika itu membuat reda bagi sebagian pihak ya. Karena kalau Syekh Ubaid laulallah tentunya ba'dallah kemudian Syekh Ubaid begini, kita betul-betul bingung ya kan. Loh, ini Syekh Muhammad dalam posisi kita percaya kepada beliau sebagai ulama kita mengatakan suatu jarah, ya, mencacat seorang seseorang, bisa jadi kita akhirnya mengikuti beliau dan kita tidak lagi menganggap Syekh Arafat. Walhamdulillah ada pembelaan dari Syekh Ubaid sehingga kedudukan semakin jelas bahwa ini tidak sembarangan kita terima, ya, vonis tersebut yang mencacat Syekh Arafat. Begitu pula ketika Syekh Ubaid ditanya tentang Syekh Abdul Ilah Al-Juhani, beliau juga yang termasuk dibilang sebagai sa'afiqah, orang yang punya ilmu, ya, padahal termasuk dari da'i-da'i wizarah, ya, wizarah Kementerian Agama kalau di kita, ya, di sana di Saudi Arabia, tapi dibilang sa'afiqah. Makanya ketika itu Syekh Ubaid ketika ditanya bagaimana tentang Syekh Abdul Ilah, ya Syekh, apakah betul dia termasuk murid-murid antum, beliau menjawab, bal huwa min khawasi tullabina, dia itu termasuk murid-murid khusus kami, bukan sekedar murid biasa yang sekedar duduk taklim habis itu pergi duduk taklim, tidak, dia termasuk orang-orang dekat kami, ya. Wala taghtarru bi tahdhir ibn Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, la taghtarru bihi, jangan kalian terkecoh dengan tahdhir Muhammad bin Hadi, ya, jangan la tahtammu bihi wa la tulqu lahu ala balin abadan, jangan kalian peduli dengannya, ya, sama sekali. Ya, kenapa Syekh Ubaid begini? Syekh Ubaid tahu enggak ada dalilnya. Secara serampangan menfonis begitu, mana buktinya? Ini bisa menghancurkan dakwah Ahlussunnah. Kalau mereka dibilang begini, nanti Salafiyin kehilangan para syekh, terus mereka menjauh dan efeknya sangat buntutnya panjang, ya. Tidak sekedar fonis-fonis saja. Kalau kita sama-sama orang tidak punya kedudukan apa-apa, ya paling di antara kita saja, ya. Tapi kalau seorang yang sudah didudukkan pada suatu posisi sebagai dai wizarah kementerian, kemudian dibegitukan, terus mau bagaimana? Nah, tapi disayangkan ketika itu Syekh Muhammad ketika mendengar Syekh Ubaid begitu, malah menjawab, wa ana la ahtamu bihi, saya juga enggak mau peduli dengannya. Duh. Ini yang lebih rot lagi, yang sengaja menukil ucapan Syekh Muhammad dan diupload, sebarkan, wah sudah jadi semakin ribut, ya, seperti saling mencela di antara syekh kita. Nah, ini sangat disayangkan sekali, ya. Jadi walhasil, yang jelas kita mengetahui bagaimana upaya ulama kita untuk meredam fitnah ini dan memendung fitnah ini. Nggak bisa dibiarkan karena sudah sedemikian rupa, ya, efek negatifnya. Dan hal yang lain lagi, sungguhnya sebetulnya Syekh Muhammad telah mendapat suatu peringatan sebetulnya pada kasus dengan seseorang, ya. Dan beliau berurusan sampai ke mahkamah di sana. Sampai ke mahkamah dan akhirnya pada akhirnya menulis pernyataan bersama. Dan di antara pernyataan itu bahwa Syekh Muhammad tidak akan lagi mencacat, ya, dia dan siapa saja orang-orang, ya, atau yang lain begitu di apa namanya, di berbagai sarana, ya, seperti internet dan lain-lain, itu sudah menyatakan begitu. Tapi ternyata melanggar. Padahal itu bukan dari perjanjian kesepakatan antar kita, artinya rakyat biasa, bukan, atau antar mereka rakyat biasa. Ini dari mahkamah. Artinya siapa? Waliyul Amr, ya kan? Pemerintah. Dan itu ada bukti-buktinya. Kok ternyata sekarang melanggar lagi, bikin akhirnya terjadi kegaduhan di tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Syekh Al-Bukhari hafizahullah juga sama, beliau berusaha dengan sekuat mungkin, ya, mendatangi, berdialog, berdiskusi, sudah. Tapi tetap Syekh Muhammad seperti itu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Syekh Rabi hafizahullah dalam fitnah sebelum-sebelumnya, ada fitnah Falih Al-Harbi ini fitnah-fitnah yang menimpa dakwah selama perjalanan dakwah Ahlussunnah ya. Ada di Madinah juga seorang namanya Fali Al-Harbi. Dinilai dulu sebagai ulama Ahlussunnah, dinilai begitu. Tapi itulah, kadang ada penyakit-penyakit dalam jiwa seseorang yang membuat orang itu jauh dari kebenaran. Ya. Fali Al-Harbi ini dulu modelnya mirip dengan yang terjadi sekarang. Yaitu apa? Asal vonis ya. Dan enggak punya bukti. Dan dulu lebih parah lagi, yang dia vonis itu bukan sekelas masyayikh yang tadi kita sebutkan. Itu sampai Syekh Muqbil saja dia berani vonis. Ini Fali Harbi ini, luar biasa. Syekh Utsaimin dan lain-lain. Dan anehnya dia buat apa? Satu kaidah. Kalau seorang yang berilmu mencacat seseorang, tidak perlu ditanya apa sebabnya. Waduh. Nah, ini repot kalau begitu. Nah, itu kan kita saja ya, antum saja kan tertawa ya. Ya. Tapi ya itu, ya. Ini namanya fitnah ya. Ketika yang berbuat salah itu orang yang dianggap ulama, membuat orang bingung. Kenapa? Masa begitu dia salah ya? Mungkin dia punya dalil, mungkin dia punya bukti. Tapi kalau yang salah kita, emang kita ini siapa? Kan begitu. Nah, seperti ini, ketika dia buat kaidah seperti itu, waktu itu ya masih ada yang fanatik dengan dia. Makanya Syarabi membantah dalam beberapa bantahan yang menjelaskan masalah ini. Dan waktu itu termasuk Syekh Mahmud pun ikut bantah Fali Al-Harbi ini. Tapi sekarang subhanallah bisa terjatuh pada sesuatu yang mirip. Nah, ini yang aneh, ya kan? Nah, Asy-Syarabi hafizahullah dalam salah satu ucapan beliau bahwa ketika Fali Al-Harbi gharratuhu nafsuhu hatta bil ajaib. Ketika dia itu tertipu oleh keadaan dirinya, maka dia mendatangkan hal-hal yang aneh. Ya, ajaib itu menjadi ajaib kalau bahasa kita ya. Kalau ajaib tapi kan Masya Allah. Kalau ajaib dalam bahasa Arab bisa bermakna yang aneh gitu loh. Ya, aneh. Kenapa begitu? Ya karena itu tadi. Dia merasa, mungkin merasa bangga diri, merasa punya ilmu, ya, merasa diancungi jempol sama orang, merasa didatangi oleh orang-orang rumahnya, masjidnya. Nah, mulai tertipu dengan kondisi itu, seolah-olah saya siapa. Ghadhabu nafsu. Ketika itulah dia mulai bicara. Tapi bicaranya tadi kata Syarabi atabil ajaib. Ajaib. Ya, Syekh Muqbil direndahkan. Loh, siapa dia sama Syekh Muqbil? Syekh Utsaimin direndahkan. Gimana? Ya. Maka Syekh Rabi membantah. Nah, bantahan terhadap terhadap Fali Al-Harbi ini terkait dengan masalah yang sedang dihadapi kaum muslimin atau salafiyin di masa ini dalam fitnah ini. Ya. Karena mirip tadi. Beliau mengingatkan bahwa inna isdaral ahkam al ashkhas yantamuna ila al manhaj as-salafi wa aswatuhum tudwi bi annahum hum as-salafiyun biduni bayani asbab wa biduni hujaj wa barahin qad sabbaba adraran 'azimah. Ya, sesungguhnya mengeluarkan vonis-vonis kepada orang-orang yang selama ini dikenal sebagai seorang ahlussunnah salafi, suara mereka mendengung kesana kemari, mereka ahlussunnah, tapi difonis tanpa diterangkan sebabnya, ya, cara seperti ini menyebabkan banyak madarat, ya, wa furqah kabirah, bikin perpecahan besar. Nah, benar kan? Nah, sekarang yang tadi saya sebutkan dari mana-mana datang ke Syarabi, ya, mengeluhkan masalah ini dari berbagai negara. Seperti yang tadi saya katakan, sampai dari mana? Negara-negara Eropa, negara-negara kafir. Yang kita ya kadang berpikir bagaimana dakwah di sana, Islam di sana, muslimin di sana. Gimana? Ternyata negara-negara kafir itu pun yang di situ muslimin minoritas sudah terkena getah fitnah terkini, fitnah sa'afiqah, kan memprihatinkan sekali, ya kan? Ya, mereka menghadapi orang-orang kufar yang bagaimana mestinya mereka Islam, tapi di tengah salafiyin yang sedikit itu ternyata kena getah fitnah ini. Makanya Syekh mengatakan, beliau katakan dulu, tapi persis apa yang terjadi sekarang. Fonis-fonis kepada perorangan dari ahlu sunnah, tapi tanpa bukti, apalagi dari seorang syekh, ya, terhadap seorang syekh, yang menyebabkan madarat yang besar dan perpecahan yang besar. Kemudian beliau menerangkan bahwa ulama kita dulu enggak begitu caranya. Ketika mereka membantah ahli bid'ah saja, mereka terangkan bukti-buktinya. Lihat, kata beliau, Imam Ahmad membantah Jahmiyah, ada buku, ya, yang menerangkan bagaimana kesalahan Jahmiyah. Padahal membantah Jahmiyah. Seandainya Imam Ahmad mengatakan, oh dia Jahmi, ya, orang yang ahli bid'ah, oh kita sudah percaya, ya kan? Dan kita sudah merasa cukup kalau untuk pribadi kita, ya. Karena ini terkait dengan vonis terhadap memang ahli bid'ah yang sangat jelas begitu, kondisinya sangat jelas. Tapi lihat Imam Ahmad terhadap Jahmiyah, kemudian Abdullah bin Ahmad putranya, kemudian siapa lagi? Mereka terangkan, ya, ulama-ulama Al-Khallal atau Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, mereka ketika membantah ahli bid'ah sampai keluar buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan hujah-hujahnya ini terhadap ahli bid'ah. Nah, sekarang mau menfonis ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah biasa, seorang syekh. Ya, kita memerlukan bukti yang lebih lagi, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, beliau sampai mengatakan, seandainya, kata beliau, para ulama kita yang dulu-dulu itu, ya, memakai manhaj model begini tanpa menyebabkan bukti, tanpa menyebabkan alasan, yang penting vonis-vonis saja, berarti itu bantahan lemah, ya kan? Bantahan-bantahan lemah. Apakah yang seperti itu bisa dikatakan membela sunnah? Ya, kata Syekh, tidak. Wa'alfula, belum bisa dikatakan membela sunnah kalau sekedar seperti itu manhaj mereka semuanya. Maka dari itu, man yantakid al-mujtahirina bis-sunnah yahtaju ila hujajin aqwa wa awdah. Seorang yang mau membantah orang yang dikenal dengan sunnah, dia memerlukan hujah yang lebih jelas lagi, lebih kuat lagi daripada bukti-bukti, ya, untuk membantah ahli bid'ah. Sekali lagi tadi, kalau ahli bid'ah sudah jelas, itu pun para ulama dengan bukti. Bagaimana ahli sunnah? Masa difonis tanpa bukti? Kalau dengan bukti itu pun harus lebih kuat daripada bukti yang itu, yang untuk ahli bid'ah, kata Syekh begitu. Ya. Nah, memang mestinya seperti itu. Dan seterusnya yang beliau sebutkan, yang ini sangat relevan dengan kondisi sekarang ini. Tapi saya singkat saja karena waktu yang terbatas. Makanya dari itu, ketika itu Syekh mengatakan, jadi arjul mubadarah bil ijabah lima sisil haja ilaiha. Saya mohon segera dijawab, mana buktinya, kata Syekh. Nah, sekarang pun sama. Sekarang sangat kalau memang betul-betul mereka itu ahli bid'ah, kok ditunda-tunda sampai setahun dua tahun, ya, cepat diterangkan mana bid'ahnya biar kita selamat, kan begitu. Tapi ternyata enggak datang bukti. Akhirnya sebagian Syekh, ya, kalau gitu nanti buktinya dikeluarkan di mahkamah saja, ya. Sama-sama berangkat ke mahkamah. Makanya sebagian syekh mau mengadukan ke mahkamah. Ya, biar dibuktikan di sana, biar keluar di sana bukti-buktinya. Ya. Nah, juga termasuk hal yang mengganjal adalah, ini sudah asar belum? Hah? Belum. Termasuk hal yang menjadi problem juga ketika itu, yakni sikap-sikapnya Muhammad terhadap Muhammad al-Imam. Ya. Ini yang juga akhirnya membuat semakin masalah ini semakin membingungkan. Yaitu bahwa Muhammad al-Imam dengan berbagai penyimpangannya dan lebih khusus ketika itu ya, yang menjadi kalau istilah kita gongnya ya, yaitu penandatanganan terhadap suatu perjanjian dengan orang Syiah Houthi. Ya. Ketika orang membaca itu, ketika kita membaca dan masyaikh membaca, enggak percaya. Wah, mana mungkin beliau menandatangani? Bukan beliau ini. Ini yakin ini bikinan ini. Begitu. Kenapa kok kita berperasaan begitu? Tunggu dulu, jangan buru-buru. Kenapa? Karena isi daripada perjanjian itu perkara-perkara kekufuran. Ya. Seperti apa? Berjanjian dengan orang Syiah, poin-poin diantaranya apa? Kita ini saudara. Dengan orang Syiah, Houthi itu bukan Syiah. Apa namanya? Syiah biasa. Houthi itu sudah keyakinannya keyakinan-keyakinan kufur. Ya. Nah, bagaimana dikatakan saudara? Saudara siapa? Seayah, seibu atau apa? Tentunya saudara seiman, ya kan? Nah, kalau kita menyatakan orang-orang Syiah itu saudara seiman, kufur atau tidak? Mereka mengkafirkan para sahabat. Ya. Nah, ini kekufuran. Berikutnya juga dikatakan di sana bahwa Rob kita satu, agama kita satu, musuh kita satu. Terus musuh kalian siapa? Kalau musuh kalian satu, ya, wah ini berat. Kalau mereka menjadikan musuh mereka satu, berarti musuh mereka Ahlus Sunnah. Berarti Muhammad Imam memang berhadapan dengan Ahlus Sunnah kalau gitu, ya kan? Nah, ini bab musuh. Padahal justru sebaliknya, ya kan? Kita dengan Syiah itu sudah saling bermusuhan, kan gitu? Oh, malah satu shaf untuk memusuhi Ahlus Sunnah. Dikatakan juga Rob kami, Rob kita satu. Betul, Rob kita satu. Ya, kalau mereka menyembah kuburan, ya, kuburan mereka sembah. Imam-imam mereka sembah. Masa Rob kita satu? Muhammad Imam apa mengakui itu penyembahan kepada berhala-berhala itu? Ini kekufuran. Dan ternyata Syiahnya pun enggak mau dikatakan Rabnya satu. Kita malah yang Ahlus Sunnah mengatakan Rab kita satu. Ini kalah sekian langkah dengan Syiah, ya kan? Syiahnya itu kalau enggak salah Ni'matullah Al-Jazairi yang mengatakan Rab kami bukanlah Rab yang nabinya Muhammad dan khalifahnya Abu Bakar. Nah, kalau gitu kita sudah beda. Rob kita sudah beda. Kan begitu? Nah, ini Muhammad dan Muhammad Imam bukan orang bodoh dalam bab ini. Dia sangat ngerti dengan ucapan-ucapan orang Syiah. Sangat ngerti dengan ucapan orang Syiah. Kok dia berani mengatakan Rob kita adalah satu, padahal mereka sendiri enggak mau dikatakan Rob kita adalah satu. Kekufuran. Ya. Dan sekian poin berbahaya secara akidah di dalam surat perjanjian itu. Makanya ketika baca, enggak mungkin Muhammad Imam menandatangani begini. Ya. Tapi ternyata benar. Waduh, ya ini. Kok ternyata benar? Bahkan bukan itu saja, dia berkhutbah di khutbah Id dan mengatakan tidak ada yang memaksa saya. Berbangga dengan itu. Dikatakan pula di seluruh perjanjian saya dengan Sayyid Abdul Malik Al-Houthi. Orang munafik enggak boleh dibilang Sayyid. Ini Houthi terang-terang dibilang Sayyid. Nah, ini aneh sekali, ya. Dia bukan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah artinya ketika itu dipandang sebagai Ahlus Sunnah, ya. bukan orang SMP baru belajar pondok misalnya di mutawasithah setingkat dengan SMP, ya. Bukan, dia sudah disyekhkan sejak dulu, sejak Syekh Muqbil masih ada, sudah disyekhkan. Ketika itu seolah-olah membawa nama Ahlus Sunnah Salafi di Yaman, seolah-olah dialah pembawa benderanya. Orang Ikhwanul Muslimin saja ketika berjanjian dengan Syiah gak sampai seperti itu. Ikhwanul Muslimin ini yang kita kenal, mereka bahkan apa menyerukan Wahdatul Adyan, persatuan agama. Itu perjanjian dengan Houthi gak sampai seperti ini. Loh kok ini yang katanya Ahlus Sunnah Salafi, bahkan Syekhnya, bahkan seolah mengatasnamakan Salafi di Yaman, mengatakan seperti ini. Luar biasa. Ya kan? Tambah lagi, akhirnya kondisi Yaman semakin runyam. Ya, datanglah fatwa jihad melawan Syiah di Yaman dari ulama-ulama Ahlus Sunnah. Tapi Muhammad Imam tidak sepakat dengan fatwa-fatwa ulama untuk jihad melawan Syiah dalam kondisi Syiah sudah memberontak, dalam kondisi pemerintah Yaman sudah, ibu kotanya sudah pindah kemana? Son'a. Presidennya sudah lari ke Son'a. Kemudian difatwakan oleh ulama untuk jihad melawan mereka. Ternyata dia tidak sepakat dengan fatwa jihad melawan Syiah. Masyaikh ketika itu saya ya dapat cerita dari masyaikh, ya kan. Soalnya saya cerita dengan kita. Syarau bilang, telpon itu Muhammad Imam, telpon fulan-fulan. Lihat, baca Ibnu Taimiyah mengatakan begini-begini dalam Majmu' Fatawa bahwa melawan Syiah itu adalah jihad. Ya. Muhammad Imam menganggap saudara. Ibnu Taimiyah dan ulama mengatakan ini jihad melawan mereka ini. Jadi upaya ulama kita luar biasa untuk apa? Menyadarkan mereka, tapi mereka tidak mau. Bahkan ketika jihad itu mendapatkan hasilnya sampai kemenangan demi kemenangan, Muhammad Imam sempit dada dan mengatakan kemenangan-kemenangan menuju jahannam. Intisarat ila jahannam. Nah, luar biasa. Dan masih banyak yang lain. Sudah sampai sedemikian rupa, kembali ke Syekh Muhammad bin Hadi tidak punya sikap yang jelas. Ya, sementara umat menunggu, bahkan memberi uzur kepada Muhammad al-Imam. Nah, membuat semakin runyam kondisi ini. Sudah azhar. Ya sudah, kita lanjutkan ba'dal azhar. Semoga tidak lama. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan ba'dal azhar. Allahu a'lam bishawab.